Cantik lincah lagi. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Ayu Arsita Yu Palapa. Kita nyanyi bareng ya. selamat sore, assalamualaikum.